Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah dan hadirat semata Allah sekalian, alhamdulillah, segala puji dan syukuran sama kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang telah menciptakan dan mentadbirkan, dan kepadanya lah kembali segala urusan. Dan alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Taala terus menerus memberikan kita taufik dan hidayahnya, terutama sekali memberikan kita semangat yang kuat untuk mendalami, memahami akan agama Allah Subhanahu wa Taala melalui kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipahami oleh para sahabat ridwanullahi alaihim, para tabi'in, salafuna as-salihin. Dan alhamdulillah, kita sedang membahaskan tentang babul musabaqah, yaitu tentang perlombaan. Telah kita jelaskan tentang perlombaan-perlombaan yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dalam Sahih Bukhari dan Muslim semua perlombaan kecuali di dalam perlombaan unta, perlombaan kuda dan memanah. Dan kemudian telah kita jelaskan juga bahawa terdapat pembahasan tentang pertaruhan dalam perlombaan dan bilakah dibolehkan pertaruhan itu. Dan ini dibahaskan oleh ulama, di mana asalnya di dalam perlombaan ini dilarang bertaruh. Dan erti pertaruhan, telah kita sebutkan dahulu, bahawa setiap daripada peserta itu mengeluarkan bahagian daripada hartanya sebagai total ataupun sebagai sebahagian daripada hadiah nanti. Dan kita jelaskan contohnya, misalnya ada dua orang yang berlumba, dua-duanya bertaruh, maknanya dua-duanya mengeluarkan contohnya $100, jadi hadiahnya adalah $200. Maka siapa yang menang mendapat keseluruhan harta tersebut, siapa yang kalah tidak mendapat apa-apa. Dan ini sebenarnya adalah satu perjudian. Telah kita terangkan bahawa apabila terdapat sesuatu pertaruhan di mana seseorang itu sama ada menang ataupun rugi secara total, maka ini adalah salah satu daripada bentuk perjudian. Adapun jual beli, walaupun adanya di situ untung, adanya rugi, tapi berbeza hukumnya. Sebab dalam jual beli, bila kita keluarkan harga untuk barang tersebut, contohnya kitab $20, maka kita tetap akan mendapat barang yang kita beli dengan harga tersebut. Jadi di sana tetap akan ada tukar tangan dua komoditi. Satu adalah barang yang dibeli, buku tu. Satu lagi adalah harga untuk buku tersebut. Di setiap daripada dua orang yang membuat akad jual beli itu mendapat sesuatu. Dan sesuatu itu sesuai dengan nilainya. Adapun untung yang dimaksudkan dalam jual beli itu lain daripada untung yang kita bahaskan di dalam bab perjudian. Adapun untung dalam bab jual beli ini adalah apabila seseorang itu membeli buku itu mula-mula harganya contohnya $15. Kemudian dia menjualnya dengan orang lain dengan harga $20. Baik. Jadi untungnya adalah 20 tolak 15. Jadi $5 keuntungan. Itu untung daripada tijarah, daripada jual beli seperti ini, yang dinamakan bisnes. Kerana seseorang itu membeli barang tidak terkeluar daripada dua sebab. Yang pertama, dia beli barang itu kerana dia memanfaatkan barang tersebut. Jadi dia beli kitab untuk dia baca. Kalau dia beli kereta, untuk dia memandu kereta. Beli rumah untuk dia tinggal dalam rumah tersebut. Islam. Itu asal. Jadi manfaat barang-barang tersebut yang dijadikan barang yang kita beli. Nah. Dan satu lagi jenis pembelian adalah apabila kita beli sesuatu barang bukan untuk kita pakai, tetapi kita tidak pakai. Kita beli kemudian kita nak jualkan kepada orang lain biasa je dengan harga yang lebih tinggi. Ha. Jual beli yang kedua ini, niat yang kedua ini dinamakan at-tijarah, beza dengan yang pertama. Tetapi apa hukum kedua-dua jenis jual beli ini? Kedua-dua jenis jual beli ini diharuskan oleh syariat. Hukumnya halal. Bahkan di dalam bab tijarah ini, jual ataupun membeli sesuatu kemudian jualnya dengan harga yang lebih tinggi itu ada dalam Al-Quran. Ada disebutkan dalam beberapa ayat tentang tijarah. Antaranya adalah dalam surah Al-Muzammil, iaitu firman Allah Subhanahu taala, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar 'alima an lan tuhsuhu fataba 'alaykum faqra'u ma tayassara minal qur'an 'alima an sayakunu minkum marda فآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. Yaitu sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau berdiri untuk solat malam, adna min thulutsayil lail, kurang daripada 2/3 malam, dan sepertiga malam, separuh malam, sepertiga malam. Dan ada juga golongan-golongan bersamamu, yakni mereka pun qiyamul lail juga. Dan Allah lah yang menetapkan had panjangnya siang dan malam. Dan Allah tahu bahawa kamu tidak akan dapat memeliharanya, yakni konsisten dalam solat malam itu. Maka Allah mengampunimu. Fataba alaikum, maka bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Ada dua makna mudah daripada Al-Quran. Satu yang memang mudah kita nak baca sebab ayat-ayatnya tak susah kita nak baca, macam juzuk amal contohnya, ataupun yang senang-senang kita hafal. Satu lagi mudah maknanya ikut masa. Kalau masanya panjang, maka mudahnya bacalah panjang-panjang. Kalau masanya malam itu pendek, kita bangun lambat contohnya, ataupun kita penat, maka jangan baca panjang-panjang, itu tak mudah. Baca yang pendek-pendek. Itu maksud dia. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Kemudian Allah terangkan, dan Allah mengetahui bahawa akan ada daripada kamu yang akan sakit. Jadi kalau sakit, tak dapatlah dia qiyamul lail. Dan ada sebahagian daripada kamu yang akan keluar daripada negerinya, merata dunia. Yadribuna fil ard. Kenapa? Ya bitaruna min fadlillah. Mereka keluar negeri untuk mencari daripada kurnia Allah. Yang ini dia keluar negeri untuk tijarah. Dia bawa harta benda dia, kemudian dia jual di tempat lain untuk mendapatkan keuntungan. Sebagian ulama mengambil kalimat mudharabah itu daripada ayat ini. Yang beribu nah. Ini dia berkongsi dengan seseorang itu. Satu orang tu belikan barang, satu orang lagi tolong jualkan barang. Untungnya mereka bahagi berdua. Ini ikut persentase yang mereka telah setuju. Ini telah kita jelaskan dalam bab Al-Mudharabah dahulu. Dan sebagian daripada kamu, yuqatiluna fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Jadi orang-orang ini tak boleh susah nak solat malam kerana sibuk dalam safar, dalam jihad ataupun sakit. Faqra'u ma tayassara min. Maka bacalah apa yang mudah bagi kamu daripada Al-Quran. Jadi, dan di dalam Al-Quran juga, dalam suratul Jumu'ah, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Apabila mereka melihat tijarah, yakni orang datang jual beli, jual barang untuk mendapatkan keuntungan, aw lahwan ataupun satu permainan hiburan, mereka semua pergi ke sana, bersegera kepada tempat-tempat perniagaan dan permainan, dan mereka tinggalkan kau qa'imah, dalam keadaan berdiri. Ayat ini dalam surah Jumu'ah. Dan Nabi SAW berdiri pada hari Jumu'ah di mana? Di atas mimbar. Dan ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bahawa wajib khatib bila khutbah Jumu'ah mesti berdiri. Mesti berdiri atas mimbar ke tidak, itu kalau ada mimbar, berdiri atas mimbar. Tak boleh khatib berkhutbah dalam keadaan duduk macam ini. Kita tak mau pula satu hari nanti orang khutbah keadaan duduk, kalau dia boleh berdiri. Yang penting di sini adalah mereka keluar mencari tijarah. Yang haram dia adalah apabila mereka keluar jual beli pada hari Jumaat, yang ini ketika khutbah. Itu yang diharamkan. Sehingga ulama mengatakan itu yang jual beli yang berlaku selepas azan Jumaat, yang menandakan masuknya salat Jumaat dan ada nak khutbah tu, maka jual beli itu tidak sah kerana diharamkan. Baik, yang penting di sini adalah kemudian Allah SWT, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi. Apabila selesai solat, yang solat Jumaat, maka bertebarlah kamu di atas muka bumi ini. Fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah, dan carilah kekurniaan Allah, dan cari rezeki. Antaranya adalah dengan berniaga. Jadi berniaga ni tidak ada masalah. Dan memang kita nak cari keuntungan, jadi mestilah kita jual barang kita itu dengan harga yang lebih daripada yang kita beli dengan modal kita. Nah. Baik. Permasalahan nanti akan timbul bila orang beli barang bukan untuk pakai, tetapi untuk cari keuntungan. Tapi dalam dia mencari keuntungan itu ada perkara-perkara lain, ada tipu daya, ada hila, ada benda yang tak nampak, yang tersembunyi. Itu adalah permasalahan yang lebih halus lagi. Yang kita nak bahaskan sini adalah tentang untung, konsep untung dan rugi, yang kita bahaskan di dalam bab Al-Musabaqah, dalam bab pertaruhan. Jadi apa jenis untung rugi? Untung rugi dalam judi ni, dia punya untung rugi lain. Maknanya kalau kalah-kalah terus, menang-menang terus, tanpa apa, tak apa, tanpa apa ni, yang kalah tu tak dapat apa-apa langsung. Beza dengan dengan jual beli. Nah. Dan di situ terdapat perkara lain, iaitu terdapatnya harta itu diterima dalam keadaan tidak ketahuan. Kita tidak tahu, tidak pasti boleh menang atau tak, atau tidak. Yang kita namakan sebagai ikut nasib. Beza dengan jual beli. Jual beli bukan ikut nasib. Bila dah ada akad jual beli itu, pasti untung, pasti akan dapat barang, dapat harganya. Adapun untung ke tidak, itu kalau orang datang nak beli barang kita, ataupun ramai yang nak beli barang kita. Sebab kadang keuntungan ini didapati bukan setakat dengan satu jual beli. Sebab apa? Yang dia jual tu benda tu murah aja. Untung dia mungkin berapa sen. Kalau dia satu hari dapat jual satu, memang dia bankrupt, dia akan rugi. Walaupun untung 10 sen, 20 sen, 50 sen. Tetapi bila penjualannya itu banyak, walaupun sedikit untungnya untuk setiap satu akad, maka ketika itu akan bertambahlah, akan banyaklah keuntungan Kita mesti tahu macam mana orang jual beli dapat keuntungan. Satu, dia jual dah tinggi harganya. Jadi dia punya margin dah besar. Satu lagi adalah dengan banyaknya penjualan. Satu lagi apa? Satu lagi adalah dia kurangkan mutu ataupun kuantiti barang yang dia jual. Jadi kalau dulu bila roti prata contohnya 40 sen. Okey, 40 sen. Besar. Hampir besar sama dengan pinggan. Besar sikit pun ada kadang-kadang terlebih. Ya tak? Kuat tak sama ke kuat free tak apa. Tapi makin lama makin apa? Makin kecil. Kadang-kadang harga sama barang kecil, barang sikit. Kadang-kadang apa? Dua-duanya sikit. Eh tidak. Kadang-kadang barangnya kecil, harganya jadi tambah. Itu yang paling teruk sekali lah. Jadi dia betul-betul nak untung betul. Betulnya kecil sampai lagi kecil daripada pinggan. Cute saja roti prata tersebut. Itu juga dengan mie, dengan nasi dan sebagainya. Kita dapati bahawa itu cara mereka nak dapat keuntungan. Right. Jadi asalnya jual beli untuk cari keuntungan ini halal. Yang penting jelas, semuanya jelas. Awak kalau redha, awak beli. Bila yang tak dibolehkan, bila tak jelas. Itu dalam perkara yang mungkin kita kalau sempat kita bahaskan. Jadi di sini dalam pertaruhan, dia bertaruh. Siapa menang, siapa kalah, tak tahu. Mana kuda yang lagi cepat, mana unta yang lagi cepat. Panah siapalah yang kena. Walaupun dia ada usaha daripada orangnya sendiri, tapi tetap tak dapat dipastikan siapa yang akan menang, siapa yang kalah. Dan dia banyak bergantung kepada kompetitornya, pesaingnya hebat daripada dia ataupun lemah daripada dia. Kalau dia pakai haiwan, begitu juga kuda dia lagi laju ataupun tidak. Banyak faktor di situ. Jadi tidak ada ketentuannya. Tidak ada ketentuannya. Jadi mungkin saja dia kalah terus. Baik, jadi oleh kerana itu asal pertaruhan dalam perlumbaan apa juga haram hukumnya, sebab sama hukumnya dengan berjudi. Yang ini bergantung kepada nasib. Nah, walau bagaimanapun, apabila pertaruhan itu ataupun barang yang ditaruhkan itu bukan datang daripada peserta tapi datang daripada pihak ketiga, maka apakah masih lagi ada hukum judi di situ? Jadi kalau kita perhatikan, kalau orang yang berserta dah tak letakkan duit bertaruh, hadiahnya daripada orang lain. Jadi kalau dia menang, dia tak nak nyurah, dia menang. Kalau dia kalah, dia pun tak rugi apa-apa. Dia tak rugi apa-apa. Sebab dia tak keluarkan apa-apa duit. Jadi sebab tu kata ulama, bila datangnya hadiah itu daripada pihak ketiga, maka ketika itu dibolehkan. Kemudian di dalam satu lagi jenis pertaruhan, ada kita yang telah kita sebutkan pada minggu lepas, bila salah seorang yang berlumba itu mengeluarkan harta bertaruh, dia kata kepada temannya, bila engkau menang, harta ni bagi engkau, tapi kalau aku menang, engkau tak dapat apa-apa. Jadi satu orang saja yang keluarkan hadiah daripada peserta tersebut. Jadi ini pun kata ulama, bukan termasuk judi. Bukan termasuk judi. Sebab satu orang saja yang keluarkan taruhan. Jadi dia seolah-olah nak berikan hadiah kepada kawan dia lagi satu. Tapi kalau kawan dia nak hadiah ini, dia mesti menang. Kalau tidak, dia tak dapat. Itu saja. Jadi kalau kawan dia tak menang, kawan dia tak rugi apa-apa, pasal kawan dia tak keluarkan apa-apa. Tapi dia, kalau kalah, wang yang dia letakkan itu akan pindah kepada orang yang menang. Dan seolah-olah asalnya tak boleh juga. Tapi kalau dalam bentuk hadiah macam gitu, dengan sebab dia menang, maka kata ulama ini tidak termasuk dalam bab judi. Dan yang terakhir adalah bila harta itu daripada dua-dua orang yang berlumba, ada sekumpulan yang berlumba dan ada satu di antara mereka yang turut serta berlumba, tetapi dia ni tidak mengeluarkan apa-apa taruhan. Dan dia ni bila menang, dia berhak untuk mendapatkan hadiah itu. Kalau dia kalah, dia tidak mengeluarkan apa-apa. Yang dinamakan Al-Muhallil, yang menghalalkan pertaruhan ini ataupun pertandingan ini. Ini disebutkan oleh sebahagian ulama, antaranya mazhab Syafi'i dan lain-lain lagi. Mereka membenarkan pertaruhan seperti ini. Sebabnya adalah terdapat, kita katakan, kemungkinan orang yang rugi itu rugi terus dihilangkan dengan wujudnya peserta ini. Sebab peserta ini tak keluarkan hadiah. Mungkin saja dia yang menang. Mungkin saja dia yang menang. Dan kalau dia menang, dia dapat hadiah orang lain. Kalau dia kalah, dia tak rugi apa-apa. Jadi mereka katakan, maknanya bukan semua orang sama status ni. Pasal-pasal judi, ya, semua orang sama, boleh menang, boleh rugi. Tapi ada orang tengah-tengah ni, maka mereka mengatakan ini menjadikan dia halal. Baik, ada hadis yang diriwayatkan tentang hal ini, telah kita katakan hadis ini dhaif, itu ringkas ni. Hadis ni dhaif. Maka benar dalam hal ini, sebagian ulama mengatakan bahawa wujudnya muhallil ini pun tidak menjadikan pertaruhan ini satu pertaruhan yang halal. Dia tetap judi juga. Ini cuma hilah sahaja. Baik. Kemudian kita pergi pada perkara yang berikutnya, surat 141, bentuk-bentuk pertaruhan yang diharamkan. Jadi berkata pengarang kitab, tidak diperbolehkan pertaruhan yang apabila seorang di antara yang bertaruh menang, lalu dia mendapatkan taruhan itu, sedang bila dia kalah, dia berhutang kepada temannya, maka dia rugilah. Sebab yang demikian ini termasuk ke dalam perjudian yang diharamkan. Dan dalilnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al khailu thalatha, farasun lirrahman wa farasun lil insan wa farasun lisyaitan. Fa amma farasur rahman falladhi yurtabatu fi sabilillah fa'alfuhu wa rawthuhu wa bawluhu wa dhakar ma syaa Allah. Wa amma farasus syaitani falladhi yuqamaru أو يراهن عليه. وأما فرس الإنسان فالذي يرتبط الإنسان يلتمس بطنها فهي ستر من الفقر. Maka Rasulullah SAW bersabda, kuda itu ada tiga macam. Pertama, kuda untuk Ar-Rahman, yang ini kuda untuk Allah. Dan yang kedua, kuda untuk manusia. Dan ketiga, kuda untuk syaitan. Kuda untuk Allah ialah kuda yang ditambatkan di jalan Allah untuk berperang fi sabilillah. Maka makannya, tahinya, kencingnya dan seterusnya, beliau menyebutkan yang lainnya, semuanya itu ada pahalanya menurut yang dikehendaki Allah. Jadi ini menunjukkan kelebihannya orang berjihad fi sabilillah. Ataupun kalau dia tak pergi sendiri jihad fisabilillah, dia sponsor lah kita kata. Jadi dia sponsor kuda. Kuda ni untuk ditunggangi oleh mujahid fisabilillah. Jadi dia dapat pahala apa? Bukan setakat bila mujahid tu tunggang aja dia dapat pahala. Itu dah tentulah. Tapi makanan untuk kuda tersebut semuanya adalah nafkah juga fisabilillah. Kuda tu punya berak kencing dan sebagainya, semuanya dia dapat pahala. Jadi ini kelebihannya kuda fisabilillah. Nah, baik, yang kedua, dan ini sebenarnya dalil bahawa kalau sesuatu yang kita lakukan tu mempunyai manfaat yang banyak, maka kedudukan nafkah atau perbuatan tersebut lebih daripada yang mana manfaatnya kurang. Sebab tu dalam kita katakan Nabi SAW sabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalat, sadaqatun jariyah, wa ilmun yuntafa'u bihi, wa waladun salihun yad'u lah." Hadis yang sahih. Apabila mati anak Adam itu, maka terputuslah darinya amalannya melainkan tiga perkara. Yang pertama adalah sadaqah jariyah. Yang ini sadaqah yang berterusan, jariyah maknanya mengalir terus saja. Jadi maksudkan di sini adalah sadaqah yang mana manfaatnya berterusan. Jadi kalau dia sedekahkan kepada masjid contohnya, dia berterusan. Sebab masjid sentiasa akan ada ya, orang datang beribadat ke dalam. Jadi kalau dia wakafkan sesuatu di jalan Allah SWT, masjid, madrasah dan seumpamanya, setiap kali orang pakai, setiap kali itulah dia dapat pahala. Itu jelas. Kalau dia beli kitab, disedekahkan kepada orang, setiap kali orang pakai kitab-kitab tersebut dalam maktabah contohnya, bermanfaat, maka dia dapat pahalanya. Tapi kalau sedekahnya tidak jariah, sedekahnya dikeluarkan dia, dikasih pada orang miskin ni satu je, orang tu pun ambil makan, dapat pahala ketika itu je lah. Manfaat juga. Tapi kurang, tak berterusan. Jadi bila habis saja sedekah tersebut, makanan tersebut makan oleh fakir miskin tu, selesailah pahala dia. Tapi kalau sedekah jariah, setiasa bila selagi mana adanya barang tersebut digunakan, maka berterusanlah pahala. Untunglah. Nah. Kemudian yang satu lagi adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Ini bukan sebarang ilmu, tapi ilmu yang dimanfaatkan. Jadi selagi mana ilmu itu dimanfaatkan, maka selagi itulah orang yang mengajarkan ilmu tersebut mendapat pahala. Dan ilmu ni sama ada diajar dalam kelas dan sebagainya, ataupun kitab yang dia tulis, ilmu juga ada kat dalam. Ataupun sekarang ni ada macam-macam cara ruang untuk kita menulis dalam internet, dalam apa-apa juga. Jadi itu semua selagi ada orang yang baca dan orang ambil manfaat daripada ni, selagi itulah pahalanya berterusan. Walaupun dia dah mati, asalnya pahala dia tak jalan. Baik. Jadi kalau ada nasihat yang berguna, semuanya dia dapat. Jadi kalau dia ada anak, dia ajar anak itu Iqra, dia ajar anak itu Quran, masya-Allah. Budak tu baca Quran, budak tu sembahyang. Dan mesti dia sembahyang lah, biasa je. Sampai mati, dia dapat pahala. Kalau dia ajar satu kelas, berapa banyak dia dapat pahala. Kalau tu tentang halal dan haram, maka tentulah dia akan dapat pahala orang yang ambil manfaat daripada ilmu tersebut. Tapi sebaliknya, kalau dia ajarkan ilmu yang salah, yang haram dia cakap halal, yang halal dia cakap haram, yang sunnah dia kata bidah, bidah dia kata sunnah, habis. Orang akan apa? Akan mengambil ilmu yang salah daripada dia, dia penyebab dia. Jadi waktu di dalam kubur pun dosa terus jalan pada dia. Kalau dia tahulah benda tu haram, benda tu salah, ilmu yang dia ajar tu tidak bermanfaat. Baik. Dan satu lagi adalah anak yang soleh yang mendoakan untuk, bukan setakat dapat anak aja, tapi anak itu mesti anak yang soleh. Kemudian anak yang soleh, sifatnya dia adalah mendoakan untuk dia, untuk bapanya ke, untuk ibu. Setiap kali anaknya doakan untuknya, setiap kalilah dia dapat pahala. Dan kita kena ingat Nabi SAW sebutkan anak yang soleh yang doakan untuknya. Nabi tak cakap anak yang soleh yang sembayangkan untuknya. Contohnya anak tu solat dua rakaat, solat sunat. Lepas tu lepas solat ataupun waktu dia solat tu, diniatkan bahawa solat ini, pahala solat ini aku sedekahkan kepada bapa aku yang meninggal dunia, pada mak aku yang meninggal dunia, datuk, nenek dan sebagainya, tak, itu tak masuk. Ataupun dia buat ibadat-ibadat lain yang sunnah, lepas tu dia kata bahawa pahala ini sedekahkan kepada ibu dan bapa yang telah meninggal dunia. Sebab apa? Nabi SAW sebutkan anak yang soleh yang doa kan untuknya. Jadi kalau kita doa, tak perlu kita nak buat apa-apa lagi. Kita doa saja sudah. Kita doa, ya Allah, ampunkanlah dosanya. Tambahkanlah darajatnya di sisimu. Bebaskanlah dia dari neraka dan sebagainya. Doa-doa ada yang kita baca dan aminkan dalam bulan Ramadan. Jadi doa aja dah cukup. Setiap kali doa, maka dia akan mendapat manfaat. Jadi orang yang mati itu dapat manfaat daripada ini. Baik, balik di kepada pembahasan tadi. Orang yang menafkahkan kudanya di jalan Allah SWT, dia dapat pahala untuk semua kebaikan yang datang daripada kudanya. Kemudian satu lagi kuda adalah kuda untuk syaitan. Apa dia? Nabi SAW terang. فَالَّذِي يُقَامَرُ أَوْ يُرَوْهَنُ عَلَيْهِ, iaitu kuda yang digunakan untuk bertaruh atau berjudi. Jadi ini yang dimaksudkan daripada bab ini atau daripada hadis ini, bahawa kuda tu kalau dibuat untuk bertaruh, untuk berjudi, maka haram. Macam mana? Jadi dua-dua keluarkan pertaruhan, kuda siapa yang menang, dia dapat hadiah tu semuanya. Yang kalah, kalah semuanya. Baik. Jadi jelas ini adalah kuda syaitan. Wa amma farasul insan. Kemudian ada pun kuda untuk manusia adalah kuda yang diikat oleh manusia, yang digunakan untuk bekerja. Maka ia adalah penutup daripada kefakirannya. Dia gunakan kuda tu untuk angkat barang ke. Jadi ataupun dia gunakan untuk perniagaan lepas itu. Jadi untung daripada kuda tersebut digunakan untuk menutupkan kemiskinannya, untuk kecukupan. Jadi ini untuk dia je. Bagus. Yang ini halal, tak ada apa-apa. Jadi ini dalil bahawa tidak bolehnya berjudi. Namun kita telah sebutkan khilaf di kalangan ulama bahawa ada juga yang membolehkan pertaruhan dalam musabaqah-musabaqah yang diperlukan untuk jihad fi sabilillah. Baik. Menurut umumnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pertaruhan atau musabaqah melainkan dalam kuda, unta dan memanah. Dan sebagian ulama mengkiaskan semua yang diperlukan untuk fisabilillah. Baik, kemudian bab yang berikutnya, tidak ada jalab dan janab dalam pertaruhan. Diriwayatkan oleh para pemilik sunan, kalau dikatakan ashabu sunan ni, ianya sunan Abu Daud, sunan Tirmizi, sunan An-Nasa'i dan sunan Ibnu Majah. Empat kitab ni digelar oleh ulama sebagai ashabu sunan, kitab sunan. Dan maknanya kitab sunan, maknanya dia isi dia hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dikatakan kitab sunan ni, maknanya susunan kitabnya tu mengikut tajuk-tajuk fikih. Jadi mula dengan biasanya dengan kitab taharah, lepas itu kitab solat dan solat sunat, solat jemaah, solat dan sebagainya. Dengan kitab zakat dan seterusnya sampai kitab yang terakhir. Jadi susun mengikut PK. Itu nama kitab sunan. Kata ulama, kitab-kitab sunan ini campur dengan kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan sedikit tentang beza kitab sunan dengan kitab sahih. Kitab sahih pun susunannya ikut tajuk-tajuk fikih. Tapi kitab sahih ni yang dibuatkan semua adalah hadis-hadis yang sahih sahaja. Yang mana pengarangnya anggap dia adalah hadis yang sahih. Ya, kalau saya Bukhari, maknanya Imam Bukhari anggap ini adalah hadis-hadis sahih, dia masukkan dekat dalam. Kemudian dia susun ikut tajuk-tajuk fikih. Gitu juga dengan Imam Muslim. Yang sahih mengikut ijtihad pengarang kitab tersebut. Kalau kitab sunan, dia tak syaratkan hadis-hadis dalam sunan At-Tirmizi, Sunan Abu Daud dan Ibnu Majah dan sebagainya ni, ini adalah hadis-hadis yang sahih berlaku. Tidak semestinya. Mungkin ada hadis yang tak sahih. Mungkin ada hadis yang dhaif, mungkin juga. Jadi sebab tu kita kena hati-hati bila baca kitab yang ada dalamnya hadis. Selain daripada sahih Bukhari, kitab sahih Bukhari, sahih Muslim, kita kena perhatikan kesahihan hadis-hadis tersebut. Lepas tu kita perhatikan ada yang suka baca kitab dalamnya ada hadis, fadail, amal dan sebagainya. Bagus kitab-kitab tu. Dan di bawah tu ditulis daripada Sunan At-Tirmizi, daripada Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Kadang tiga-tiga sekali, kadang empat-empat sekali contoh. Tapi tak ada kat sahih Bukhari, tak sahih Muslim lah. Di dalam hal ini, tahu tak kita bahawa tak semestinya bila ada, bila hadis ini diriwayatkan dalam kitab sunan ni, bahawa tak semestinya dia hadis yang sahih, betul-betul datang dari Rasulullah SAW. Ulama' daripada dulu tahu. Kita ni yang nak kena belajar sikit, nak kena tahu. Kadang-kadang tak sahih. Jadi kalau hadis tu tak sahih, kita tak boleh amalkan, tak boleh berhujah dengannya. Dan ada yang ta'if, lepas tu ta'if jibdan, sangat lemah. Kerana ada perawi dia, matruh. Ditinggalkan oleh ulama hadis. Kerana biasa berdusta. Jadi di sini kena perhatikan. Sebab itu macam mana pula nak tahu hadis ini sahih ke tak sahih, Ustaz? Jawabnya, kena cari kitab yang mana ulama dia yang tulis tu adalah ulama hadis. Dan dia perhatikan, dia terangkan hadis ini sahih, hadis ini tak sahih. Kalau dah ada macam tu, bolehlah kita taklid kepada ulama hadis tersebut. Jadi kita kena perhatikan hadis. Tapi kalau hadis itu dalam sahih Bukhari ataupun sahih Muslim, ataupun dikata diriwayatkan oleh sahih Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, kita ada masalah, kita boleh ambil. Baik, diriwayatkan dari oleh para pemilik sunan dari Imran Ibn Husain radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la jalaba wala janaba firrihan, artinya tidak ada jalab dan janab dalam perlumbaan. Apa tu jalab? Jalab ialah bila seorang mengikutkan kudanya dengan orang yang meneriakinya agar kuda itu cepat lari. Jadi jalab itu dia pekik. Pekik dia adalah suruh kuda tu lari cepat. Jadi bila kuda tu dengar dia pekik je, dia pun akan apa? Dia akan lari laju. Kita terus pekik, dia laju je terus. Speed dia, gear 4, gear 5 lah kita kata. Atau gear 6. Dia akan gear 6 je. Awak kalau tak pekik, kuda tu boleh selurkan balik. Selur sikit. Dia tak sampai kepada maksimum. Janab pula ialah bila seorang menyediakan seekor kuda lain. Yang tadi tu orang yang ikut kuda. Kuda lain bersama kuda yang diperlumbakan. Dan bila kuda yang dikenderainya telah lelah, dia berpindah ke kuda yang telah disediakan itu. Jadi kata orang substitute. Jadi ini tak dibolehkan dalam perlumbaan kuda yang ada pertaruhan. Bagaimana yang telah kita sebutkan pertaruhan macam mana? Berkata Ibnu Uwais, jalab ialah meneriaki seekor kuda dari belakang di dalam medan perlumbaan agar kuda itu menang dalam berlumba. Dan maksud orang yang pekik ni bukan dia punya apa kita penunggang dia, tapi adalah orang luar. Sedangkan janab pula ialah bila seekor kuda didatangkan oleh seorang kepada kudanya yang sedang diperlumbakan untuk dinaikinya agar secepatnya dia mencapai tujuannya. Jadi macam substitute kuda. Berkata Abu Ubaid, disebut ulama bahasa, janab ialah bila seorang mendatangkan kepada kudanya yang diperlumbakan seekor kuda lain yang tidak berpenunggang Kemudian bila telah dekat dengan tujuan, dia menunggangi kuda yang tidak berpenunggang itu sehingga dia memenangkan perlombaan. Sebab kuda yang tadinya tidak berpenunggang itu tidak begitu lelah atau lemah bila dibanding dengan kuda yang berpenunggang. Dia kurang sama. Jadi satu kata bahawa satu kuda spare kata orang tu tak ada penunggang. Sama-sama juga lari. Tapi mana lagi penat? Yang ada penunggang lah lebih penat. Jadi nanti bila nak sampai tu dah penat, dia pergi kepada kuda yang lagi satu tak ada penunggang tu, dia tu cepat dan dia dapat menang. Maksud di sini adalah hendaklah pertandingan itu adalah pertandingan yang adil. Itu je. Jadi awak nak buat apa dengan kuda tu, awak tunggang, awak pekik, awak pukul dia apa semuanya, tak ada hal. Itu boleh. Jangan daripada luar. Ataupun ada kuda spek. Daripada sini, ulama juga mensyaratkan beberapa syarat ketika perlawanan di atas haiwan. Pertama kata ulama, kalau lumba kuda, mestilah kuda dengan kuda. Jangan satu naik kuda, satu naik unta, mana boleh. Jadi mesti jenis yang sama. Kemudian kalau dia unta pula, kata ulama, sebahagian ulama mengatakan mesti pula unta yang jenis sama, sama jenis. Unta ada jenis-jenis tak? Unta pun banyak jenis. Jadi di sana ada unta Arab dan di sana ada unta Bukhtiyah, unta non Arab. Unta orang Parsi, orang Mongol dan sebagainya, ke orang Cina dia punya bonggol dia lebih. Jadi kata sebagian ulama, ini dah jenis lain. Dia punya speed pun lain. Dia punya sisi lain kata orang tu. Jadi tak sesuai untuk buat pertandingan sama-sama. Ini disebutkan oleh sebagian ulama. Ada yang tidak mensyaratkan demikian. Jadi kuda dengan kuda, unta dengan unta. Dan mereka syaratkan bahawa kalau haiwan itu mestilah yang sepadan, kita kata. Jadi kalau kuda ni macam jenis 5 tahun jantan, ini pun 5 tahun jantan macam tu. Jangan ini masih kecil lagi, yang ini kuda besar. Dan juga daripada sudut kesihatannya, dia punya fizikal, maknanya lebih kurang dia sepadan. Supaya apa? Pertandingan tadi akan menjadi pertandingan yang adil. Itu juga yang mereka syaratkan. Kemudian orang yang menunggang haiwan tersebut sama juga mereka syaratkan mesti sepadan juga. Jangan satu berat sangat, heavyweight, satu lightweight, tak sepadan lah berlumba. Jadi ada yang macam mungkin nak menang semua. Jadi kuda mesti sama sihat, tak boleh satu sakit, satu sihat dan sebagainya. Jadi ini semua disebutkan oleh ulama. Dan satu lagi yang mereka sebutkan, kalau dia bukan tentang haiwan, kalau dia memanah, syaratnya biasalah, targetnya mesti maklum, diketahui targetnya dekat situ dan berapa jumlah panahan. Jadi kalau tak disebutkan awal-awal boleh bergaduh. Target dia bukan tu, target dia situ. Ha, nanya pula. Kemudian berapa panah? Dia kata ni lagi satu panah boleh, lagi dua dart boleh. Ya, tak boleh lah macam tu. Jadi itu semua mesti diketahui untuk mengelakkan apa? Ha, pergaduhan. Dan sama juga alat yang digunakan tu semua mestilah sepadan. Ini biasalah sampai sekarang pun digunakan perkara ini. Okay, bab yang berikutnya, diharamkan menyeksa binatang. Kita tahu bahawa dalam pertandingan itu, kalau kita bawa binatang, kita tunggang binatang, ada kemungkinan binatang itu kita naik. Kita tekan dia, suruh lari laju-laju dan jauh pula tu sampai menyeksa binatang. Boleh ke tak boleh? Maka kata ulama, diharamkan menyeksa binatang dan membebaninya di luar kemampuan. Apabila seseorang membebani binatang dengan beban yang di luar kemampuannya, maka hakim boleh mencegahnya dari pembebanan di luar batas itu. Nak tahu dia boleh handle ke tidak, kata orang tu, kuda tu ke unta itu lihat kepada kebiasaan. Dia kalau jarak dia macam ini, dia boleh lari dalam speed yang gitu laju. Gini. Kalau lebih, tak boleh. Atau dia kuda yang tak boleh lari gitu jauh dan dalam had yang begitu laju, maka dia menganiayakan binatang. Jadi walaupun binatang, kita boleh sembelih, kita boleh makan, jadi binatang tak berakal, tetap kita tak boleh menzalimi binatang. Baik, kemudian apabila binatang itu binatang yang diperah susunya sedang dia mempunyai anak, maka tidak diperbolehkan mengambil susu darinya kecuali menurut kadar yang tidak membahayakan anak. Sebab di dalam Islam tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang merugikan. La darar wa la dirar. Baik bagi manusia ataupun binatang. Jadi kita ambil susunya, kita nak ringankan perut dia. Jadi dia boleh lari laju. Jadi kita boleh menang dalam pertandingan. Tak boleh sebab anak dia pun nak minum susu. Kalau nak ambil, mesti ikut kadar yang mana cukup nanti bakinya untuk anak binatang tersebut. Kemudian bab yang berikutnya, mentatu binatang dan mengebirinya. Diperbolehkan mentatu binatang di mana pun di bahagian badannya kecuali pada mukanya. Mukanya maknanya pipinya ke bahagian mukanya. Dan tatu kita tahulah, tatu maknanya kita kerik kan dengan benda yang tajam, biasanya sampai berdarah. Jadi bila dah kerik tu, maka akan timbul bekas yang permanen. Biasa juga kita letak dakwat supaya dia kekal kat situ. Itu yang dinamakan tattoo. Kita semua faham. Untuk binatang dibolehkan kita mentattoo sebab ada keperluan, sebab kita nak kenal binatang tu. Zaman dahulu bahkan sampai sekarang pun orang dah banyak binatang. Jadi nak kenal siapa punya, kalau bercampur nanti tak ada jalan. Semua sama je, warna sama, dia recak-recak semua sama, contohnya saiz sama, nanti semua akan kata ni aku punya. Susah pula. Jadi kalau begitu, maka dibenarkan dalam Islam untuk mentatukan binatang di badannya, kaki dan sebagainya, tapi jangan di mana, di mukanya dan di tempat-tempat yang boleh menyakitkannya lah. Jadi ini sebenarnya asalnya menzalimi binatang, tetapi dibolehkan, diringankan, ada rukhsah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seekor keledai yang ditetu muka. Maka kata beliau, "Ama balaghakum anni la'antu man wasama al-bahimata fi wajhiha aw darabaha fi wajhiha?" Tidakkah telah sampai kepadamu bahwa aku melaknati orang yang mentetu binatang di mukanya atau memukul mukanya? Jadi Nabi SAW laknat orang yang tetu mukanya walaupun binatang, ataupun memukul muka orang. Jadi sebab itu dalam pertandingan diharamkan boxing. Sebutkan oleh ulama haram hukumnya boxing. Sebab apa? Di situ ada banyak masalah. Kamu cakap pasal pakai seluar pendek dan seterusnya lah, nampak aurat. Atau kalau ada tutup aurat pun tetap haram, sebab ada kat situ memukul muka pesaing. Dan hukum memukul muka tu haram. Hatta anak sendiri haram kita pukul muka. Dan selain daripada itu, di tempat-tempat lain tu semua nak menyakitkan orang. Jadi ini semua diharamkan dalam Islam. Tapi kalau pertandingan itu pertandingan martial art yang tidak melibatkan pukulan, baik, maka ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Maknanya dia cuma agak kena aja, tapi tak ada sampai menyakitkan dia, maka itu dibolehkan.